saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Dari Uthman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, lalu mengajarkannya. Dalam riwayat lain disebutkan, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling afdal di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Daruqutni, lafaznya berbeda sedikit. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa aqra'ahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an wa aqra'ahu, dan mengajarkan baca Al-Qur'an untuk orang lain. Hadis ini menunjukkan bahwa sebaik-baik manusia, sebaik-baik kaum muslimin adalah yang orang yang tercakup dalamnya dua perkara. Pertama adalah dia belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an sesuai tajwidnya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang diwariskan dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahkan mungkin mengambil ijazah sanad Al-Qur'an sehingga bersambung kepada para sahabat dan Rasulullah SAW. Setelah dia belajar, lalu dia mengajarkannya. Ini adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik kaum muslimin. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, sebenarnya di sini ada hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, yang beliau setelah meriwayatkan hadis ini, beliau menyebutkan bahwa wadzaka alladhi aq'adani maq'adi hadha. Hadis inilah yang membuat saya duduk di majlis saya ini. Beliau duduk di masjid mengajarkan Al-Qur'an sejak pemerintahan Uthman hingga pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf. Tapi tidak disebutkan sampai pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, apakah di awal atau di akhir pemerintahan Hajjaj. Kalau yang dimaksud adalah dari khilafah Uthman sampai awal khilafah pemerintahan Hajjaj, maka itu kurang lebih 38 tahun. Tapi kalau yang dimaksud adalah awal khilafah Uthman hingga akhir pemerintahan Hajjaj, bahwa itu sekitar 71 tahun. Ambillah kita jumlah yang paling sedikit, yaitu 38 tahun. Tapi lihat, tetap beliau duduk itu puluhan tahun untuk mengajar Al-Qur'an karena satu hadis ini. Dan hadis-hadisnya masih banyak. Insyaallah kita akan baca hadis-hadis keutamaan Al-Qur'an itu masih banyak. Tapi lihat bagaimana para salafus saleh berbeda dengan kita. Mereka itu mendengar satu hadis lalu langsung diterapkan di kehidupan mereka. Beda dengan kita yang sudah dengar banyak dalil tapi kadang masih malas untuk mengamalkannya. Nasallahu salamah wal afiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Imam An-Nawawi menyebutkan rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa ashahul kutubi ba'da al-Qur'an. Diriwayatkan Imam Bukhari Muhammad bin Ismail dalam sahihnya yang sahih Bukhari adalah hadis yang paling sahih, buku yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kata Imam Ibnu Hajar, "Wala syakka anna al-jami' baina ta'allumi al-Qur'an wa ta'limihi istakmala li nafsihi wa li ghairihi jami'un baina naf'il qasir wa naf'il muta'addi." Kenapa orang, sebaik-baik orang itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya? Karena orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, dia tercakup dalam dirinya dua manfaat yang besar yang tidak tercakup di dalam amalan-amalan yang lain, yaitu naf'ul qasir, dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Berbaca baca Al-Qur'an pahala untuk dirinya sendiri. Mengambil pelajaran dari Al-Qur'an untuk dirinya sendiri. Wan naf'ul muta'addi, dia juga bermanfaat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain, mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain, menjelaskan makna Al-Qur'an kepada orang lain. Terjangkup dua manfaat yang besar. Manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk orang lain. Sehingga apa? Interaksi kita belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran adalah sebaik-baik amal. Bahkan Sufyan al-Thawri pernah ditanya, mana yang lebih afdal? An yaghzwa atau yaqra Al-Quran wa yu'allim? Apakah berjihad, berperang, atau membaca Al-Quran dan mengajarkannya? Kata Sufyan al-Thawri, lebih afdal membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Seorang mujahid, orang yang berperang, dari mana dia tahu hukum-hukum jihad, hukum-hukum perang, kalau dia tidak diajarkan oleh orang yang paham Al-Quran. Kalau dia tidak diajarkan, bahkan mungkin dia salah melakukan penyelesaian dalam bab jihad. Beda dengan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dia bermanfaat untuk dirinya sendiri, mengajarkan orang lain terhadap hukum-hukum yang banyak yang di dalam Al-Quran. Jadi apa? Manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.